في سورة المدثر، masih kita di surat Mudathir. Allah SWT menyatakan di dalam surat Mudathir ini dari ayat ke-11 sampai ke-14 menyatakan tentang seorang pembesar Quraisy, tokoh hartawan, dan Allah SWT menguji dengan banyaknya harta. Namun Allah tidak memberikan hidayah padanya, yaitu Al-Walid Ibn Mughirah. Allah menyatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri yang menciptakannya. Maksudnya Allah menciptakan semua manusia, ya. Biarkan Allah akan bertindak dengan kehendaknya. Wa ja'altu lahu ma'lam mamduda, kami jadikan baginya harta yang banyak, limpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang di sampingnya selalu hadir di sisinya. Wa madhattu lahu tamhida, dan aku lapangkan baginya jalan kehidupan dia selapang-lapangnya. Sudah banyak hartanya, juga dia bisnisnya jalan. Jadi tidak berkurang harta yang banyak tadi. Namun, Al-Walid Ibn Mughirah dalam ayat yang ke-15 Allah menyebutkan, "Summa yatma'u an azid." Dia ingin sekali agar aku menambahkannya lagi. Maksudnya, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadumullah, yatma'u an azid, yatma'u an yanala na'imal akhirah. Dia pengen sukses di akhirat. Kamanala na'imat dunia, sebagaimana dia juga sukses di dunia. Namun, Allah menyatakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak. Innahu kana, sungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami menentang. Mau masuk surga tapi enggak percaya Al-Qur'an. Pengin sukses akhirat tapi tidak mau mengakui tentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala laisal amru kama tumi'a. Syekh Abdul Rahman bin Nasir sallallahu menyebutkan, kala sekali-kali tidak. Yaitu laisal amru, tidak seperti yang ia harapkan. Kama tumia. Perkaranya bukan seperti yang mereka tumia harapkan, yang dia harapkan. Bal huwa bikhilafi maksudihi wa matlubih. Bahkan sebaliknya. Sebaliknya dari apa yang ia ingin, yang inginkan. Wadzalika li'annahu kana, karena dia terhadap ayat-ayat kami, bi ayatina li ayatina anida, menentang, mu'anidan, membangkang, arafaha, dia sudah mengakui, dalam hadis yang disebutkan kemarin, pada saat dia berdialog dengan Abu Jahal, pertama dia mengakui, kalau Al-Quran itu tidak seperti yang aku pelajari dari ilmu sastra, dari ilmu syair-syair, dari ilmu syair mantra-mantra jin, tidak seperti yang aku pelajari. Summa angkaroha, kemudian dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'sar, dikarenakan kepentingan dunia. Wa da'athu ilal haq, kemudian dia tidak menyeru kepada kebenaran Al-Qur'an. Falam yankut laha walam yakfihi. Dan dia pun berpaling. Anahu a'rada tawalla anha. Berpaling, bahkan ia memerangi. Bal ja'ala yuharibuha, bahkan dia memerangi. Wa yas'a, dan berusaha fi tugyan fi ibtaliha, berusaha membatalkan ayat-ayat itu, berusaha untuk membantah karena dia sastrawan al-balaghah, ilmu bahasanya sangat tinggi, syair-syairnya terkenal bagus. Jadi dia ingin membuat tandingan. Sa'urhiku su'uda. Kemudian Allah melanjutkan setelah kala innahu kana li ayatina anida, sa'urhiku su'uda. Sa'urhiku, dan aku akan membebaninya su'ud, pendakian yang memayahkan. Jadi Allah urusan dunia kasih, urusan hati, urusan keyakinan, Allah uji dia dengan kebingungan. Innahu fakkara, dia akhirnya berpikir di dalam dirinya, ay fi nafsihi wa qaddara, innahu fakkara wa qaddar, wa qaddara ma fakkara fihi layakula qawlan yubtilu bihil Qur'an. Apa yang dia pikirkan, dia memikirkan di dalam benaknya agar ia dapat mengucapkan suatu ucapan yang dapat membantah Al-Quran. Memikir untuk bisa menyaingi Al-Quran. Fakutila kaifakotar, Allah melanjutkan, celakalah dia. Kaifakotar, bagaimana dia bisa menetapkan? Li'annahu qaddara, karena dia telah melampaui batas. Laisa fi turihi, sesuatu yang tidak pernah dia bisa raih. Nyaingi Al-Quran. Ya sampai kamu pikirannya sampai stres pun gak akan bisa. Mungkin sampai mati pun dia akan berpikir bagaimana bisa menyaingi keindahan Al-Quran. Tingginya balaghah Al-Quran. Makna yang terkandung dalamnya berupa keindahan bagi pembacanya dan pendengarnya. Dia tidak bisa. Wa tasawwara ala ma la yanaluhu wa ma wala amsaluh. Ya. Hanya dia tidak akan pernah bisa meraih baik oleh dirinya maupun orang yang semisalnya. Ya. Dia suku Quraisy yang terkenal, orang yang kaya, bahasanya santun, tinggi, ya, bahasanya paling fasih. Dia saja berpikir enggak bisa melampaui itu. Tsumma nadhar. Kemudian dia merenung lagi. Terus mikir, malah kepikiran dengan harta yang banyak jadi enggak tenang. Karena tidak beriman kepada Allah. Tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar. Lalu dia berwajah masam dan cemberut. Akhirnya stres dia. Enggak bisa senyum, cemberut, pusing mikirin bagaimana nyanyi Al-Qur'an. Fi wajhihi, pada wajahnya ekspresi cemberut. Wa dhahiruhu nafratun anil haq, secara lahiri ya secara tampak menunjukkan penolakan terhadap kebenaran. Wa bughdun lahu, ketemu orang Islam, ketemu pengikut Rasul, cemberut. Ya. Kayak orang yang sedih. Kayak orang yang dengki, iri, dan yang lainnya. Tidak kelihatan bahagia. Walaupun dengan bergelimbangan harta. Dia sambil cemberut, sambil memutuskan apa yang sudah dipikirkan dengan mengatakan, in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Dia menyampaikan kepada manusia, bantahan untuk Al-Quran cuma ucapan ini. Ini tidak lain hanyalah sihir. Berarti sudah. Yang dulunya mengucapkan dengan pujian tinggi, akhirnya dengan hasad, dengki, dan tidak mampu menyaingi, iri, dan tanda tidak mampu, menuduh Al-Quran adalah ajaran sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanya ucapan manusia. Ma hadza kalamullah bal kalamul bashar. Maksudnya adalah itu bukan ucapan Allah, itu ucapan manusia. Walaisa aidan kalamul bashar al akhyar, dan itu bukan dari manusia yang baik. Bal kalamul fujjar, lebih-lebih lagi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sudah ucapan makhluk, ucapan orang yang bermaksiat, dan sebaik, sejelek-jelek pendusta, penjahat, tukang sihir, sudah sabrek. Dia mengatakan seperti itu. Fatabba'a lahu ma'ab'adahu minaswab wa'akh rahu bil husrani wa tawab. Celaka dia, semakin jauh dari kebenaran. Dulu sudah pernah dekat dengan Nabi, pernah luluh hatinya karena provokasi teman berkumpul, teman nongkrong. Akhirnya dia berstatement yang jauh dari kebenaran, dan dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Masyaallah, ini masih nanti masih ada ayat yang setelahnya, dia akan dimasukkan dalam neraka Saqar pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.